Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah umrah insyaallah, pada pagi hari ini kita berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka persiapan keberangkatan kita. Insyaallah, sebagaimana jadwal yang sudah ada, kita akan menuju Jakarta pagi hari ini. Dalam rangka untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah nanti insyaallah. Dan kita akan menunggu kepengurusan bagasi. Ini dari Pak Muhammad Tekno sedang mengurus bagasi. Kita menunggu kemudian agenda berikutnya. Insyaallah nanti kita menunggu selan. Kemudian dalam rangka kita menunggu ini, sebagaimana dipesankan, kita memohon tausiah dari Al-Ustaz Abu Abdirrahman Abdul Haq. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan akan bisa memantapkan dan meluruskan daripada niat-niat kita di dalam usaha kita untuk melakukan satu amalan daripada amalan dalam syarat ini. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man la nabiyya ba'da. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah azza wa jal wa ahsanal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang mugi-mugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung lumiyin wonten ing kesempatan injang punika kawula nyuwun pangapunten ingkang saestu. Mbok bilih wonten ing kesempatan punika sejatosipun namung sakdermi kangge nenggo keberangkatan. Ananging monggo kita ginakaken kesempatan nenggo punika kangge sekedhik ngimut-imut sami-sami ngiling-iling perkawis-perkawis ingkang kita panjenengan sami betahaken nalika awakipun piyambak nindakaken pangibadahan. Sae ibadah, sholat, umroh, lan sanes-sanesipun. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru lan wong-wong kuwi mau ora diperintah illa liya'budullah kejaba mung nyembah Allah mukhlishina lahuddin ikhlas kabeh urusan agama namung kita tujuaken wonten ngarsanipun Allah kiyambak sedaya urusan agami kita namung serahaken wonten ngarsanipun Allah mboten patus tujuan-tujuan kadunyan sae bondo utawi derajat lan pangkat ananging kados undi bener-bener angin kita ngibadah ngumawula wonten ngarsanipun Allah punika namung patus ridhanipun Allah namung patus keselamatan binjang wontening alam kelanggengan sak mangki selamat saking nerakanipun Allah pun lepetaken wontening swarganipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang sanget kawula hormati, semanten ugi Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika, innamal a'malu binniyat, sak temene amalan kuwi gumantung kelawan niate. Awakipun piyambak badhe nindakaken punapa kemawon punika mesti gadahi niat. Awakipun piyambak badhe nindakaken punapa kemawon mesti wonten niatipun. Sebab mboten kedadosan amalan, mboten badhe kedadosan perbuatan kejawi menawi dipun iringi kanthi niat. Kita badhe dahar lan ngunjuk, dahar lan ngunjuk punika mboten badhe kedadosan menawi mboten wonten kalih perkawis ingkang temtunipun sedayanipun punika takdiripun Allah. Kalih perkawis punika ingkang angka sepindah ingkang dipun wastani niat krentek kehendak. Ingkang angka kalih inggih punika kudroh kekuatan. Sehingga awakipun piyambak badhe nindakaken punapa kemawon mboten badhe saged menawi mboten wonten kalih perkawis punika. Setunggal ingkang dipun wastani niat utawi krentek utawi kehendak ingkang angka kalih ingkang dipun wastani kemampuan kekuatan. Menawi awakipun piyambak dipun perintah, menawi awakipun piyambak dipun perintah dening Allah supados nindakaken pedamelan, supados nindakaken aktivitas, kok mboten dipun landasi kalih perkawis punika mboten badhe kedadosan. Artosipun punika pembebanan taklif malayutok maringi beban ingkang awakipun piyambak jelas mboten badhe mampu. Sebab gelem ra gelem wong nindakake amalan, wong nindakake gawean punika kedah wonten niatipun, kedah wonten kekuatanipun. Nah, pramila wonten ing kesempatan injang punika ingkang kula imutaken ingkang paling taken diri kula kiyambak lumeberipun dateng bapak-bapak lan ibu-ibu sedanten. awakipun piyambak nindakaken punika mesti wonten niatipun. Lah punapa ingkang dados keniatan wonten ing manah kita panjenengan sami? Punapa ingkang dados niat ing ngati kita panjenengan sami? Kita badhe umroh punika, kita badhe salat, kita badhe nindakaken sedaya amalan. Punapa ingkang dados keniatan wonten ing manah? Apa sing gerake awakmu ngantek kowe mlaku? Apa sing dadi tujuanmu ngantek kowe gelem salat, ngantek kowe gelem umroh lan sanes-sanesipun? Punika perkawis ingkang kedah kita panjenengan sami lersahkan langkung rumiyin saderengipun awakipun piyambak nindakaken. Pramila babakan ingkang kados mengaten punika aurat sanget. Kathah saking para ulama, menawi babakan niat punika bener-bener perkawis ingkang aurat lan aurat, pramila kedah tansah dipun emutaken, kedah tansah dipun eling lan dipun elingaken. Sebab ingkang dipun wastani niat punika saged bolak-balik. Dipun wastani manah punika qalb litaqallubihi, le senenge bolak-balik. Awale wis diniatke ikhlas, orang golek dunya, orang golek derajat, orang golek pangkat, orang golek pamer. Ananging wonten ing tengah mergi gandeng sumerep sesuatu sehingga niatipun owah, sehingga niatipun berubah. Pramila monggo ingkang angka sepindah kita gatosaken kados pundi awakipun piyambak anggenipun tansah lempeng lurus niat namung krono Allah, namung patus ridhanipun Allah, namung patus selamat saking nerakanipun Allah. Budaya semantan ugi kanthi waosan bismillah, kita tindak saking dalem bismillahitawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Kita niat bismillah badhe tindak umroh. Niat bismillah kalau mau menawi kita terjemahaken, niat bismillah kita maos bismillah kalau mau menawi kita istilahipun dipun rinci ingkang ongkos pindah bismillah kita badhe tindak umroh. Sak perlu nindakaken dawuhipun Allah. Bismillah kita badhe tindak umroh. Sak perlu nindakaken tuntunan saking Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang angka tiga. Bismillah punika maknanipun astainu billah, kanti nyebut asma Allah, kanti lantaran asma Allah subhatus Allah nulungi biantu punapa ingkang kita panjenengan sami tindakaken. Sehingga menawi tiang-tiang sepuh zaman rumiyin nek ngajari anake sing ajeng sedipun teta, utawi tiang sepuh kok badhe ngadeg jumeneng, biasanipun sok mau semilah. Semilah artosipun apa? Pingine maca bismillah ning gandeng ilat Jawa kon maca bismillah niku kangelan semilah. Sehingga maknanipun le ngadegi men ditulungi Allah. Anggen kita panjenengan sami badhe jumeneng punika supados pikantuk bantuan dening Allah, dipun tulungi dening Allah. Sehingga semanten ugi awakipun piyambak badhe tindak umroh punika saking dalem sampun maos bismillah kanthi pangajab Allah Subhanahu wa taala nulungi awakipun piyambak wiwit sak berangkat saking dalemipun piyambak-piyambak dipun tulungi sepanjang perjalanan dipun tulungi dening Allah nalika wonten ing bis, nalika wonten ing pesawat, nalika tawaf, nalika sa'i lan sanes-sanesipun. Sebab awakipun piyambak punika namung titah sakwantah menungso lumrah. Mboten saged tumindak napa-napa. Menawi mboten pikantuk pitulungan dening Allah. Awakipun piyambak menika namung sagedipun ngerancang. Sagedipun namung mengagendakan. Ananging ingkang paring keputusan. Ananging ingkang saged nakdiraken sesuk kasil punapa mboten punika namung Allah Subhanahu wa taala kiyambak. Sehingga kanthi lantaran maos basmalah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring pitulungan kelawan punapa ingkang badhe kita tindakaken punika. Semanten ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika semanten nalika piyambakipun sawek ndamel kalen utawi parit nalika perang Khandaq kalih macul-macul lemah Nabi sallallahu alaihi wasallam maos siir-siir kangge nyemangati para sahabat nalika semanten laulallah mahtadaina wala salaina wala tasodakna laulallah nek ora krana Allah mahtadaina awake dhewe iki ra entuk petunjuk nek ra mergo Allah awakipun piyambak punika mboten pikantuk pikedah wis mbuh dadi wong apa wala salaina nek ra karepe Allah nek ra entuk pitulungan saking ngarsanipun Allah awakipun piyambak menika mboten saged salat. Punika pangandikanipun Kanjeng Nabi lho. Makhluk pilihanipun Allah. Menawi awakipun piyambak mboten pikantuk pitulungan saking ngarsanipun Allah, mboten saged salat. Sinajan to awake gedhe keker kuat gagak prakoso ananging menawi mboten pikantuk pitulungan saking ngarsanipun Allah ngangkat tangan luruh dhuwure sak talingan sedina ping 5 kanthi ngucap Allahu Akbar punika mboten kiyat. Kita emang ngangkat tangan dure sak kuping ning menawi mboten pikantuk pitulungan saking ngarsanipun Allah mboten kuat. Sinajan to sak kental diangkat dhewe ning nek ngangkat tangan dure sak kuping lan ngucap Allahu Akbar punika ora kuat tenanan menawi mboten pikantuk pitulungan saking ngarsanipun Allah. Sehingga tentunipun amalan-amalan sanesipun langkung-langkung malih awakipun piyambak mboten saged tumindak napa-napa babar belas mboten kuagan menawi mboten pikantuk pitulungan saking ngarsanipun Allah. Sehingga monggo kita panjenengan sami kados pundi sepanjang kita nindakaken ibadah wonten ngarsanipun Allah, tansah lan tansah angin kita panjenengan sawi nyuwun pitulungan wonten ngarsanipun Allah. Sampun ngantos pedhot anggenipun tansah hubungan kelawan Allah, sampun ngantos tansah kendat-kendat angin kita panjenengan sami njaluk tulung supatosipun bantu, supatosipun pari gampil dening Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam donga ingkang tansah piyambakipun waos, Rabb ya Allah la takilni ala nafsi tarfata ainin. Duh Allah, mugi paduka mboten bebanaken dateng kawula urusan-urusan punika tarfata ainin sinajan to sak kedheping nitra. Punika pangandik donganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah piyambakipun waos, padahal menika nabinipun Allah, padahal punika tiang pilihanipun Allah, ananging piyambakipun tansah anggenipun gumantung sumendhe wonten ngarsanipun Allah. Tu Allah, mugi paduka tansah nulungi kawula. Tu Allah, sampun ngantos paduka membebankan dateng kawula sinajan to namung sak kedheping nitra. Punika dunganipun Nabi kita agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi terkawis ingkang semakna nalika awakipun piyambak niroaken tiang azan, niroaken tiang azan Allahu Akbar Allahu Akbar, kita niroaken Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita niroaken asyhadu an la ilaha illallah. Tas dumugi hayya ala sholat, kita waos la haula wala quwata illa billah. Kita mboten niroaken hayya ala sholat, ananging gandeng punika ajakan ayo do sholat. Lajeng kita ngucap hayya la haula wala quwata illa billah, la haula. Mboten wonten daya dan upaya, mboten wonten kekuatan illa billah, kejawi namung kekuatan saking ngarsanipun Allah. Nek wong Jawa ngendikanipun wala-wala kuwato, artosipun ora ana kekuatan, mboten wonten kemampuan kejawi peparing saking ngarsanipun Allah. Sehingga monggo kita panjenengan sami anggenipun tansah kedipi sumindi nyuwun pitulungan wonten ngarsanipun Allah kelawan sedoyo ingkang badhe kita tindakaken. Ingkang pungkasan kawula ngimutaken, mbok bilih samangke sepanjang perjalanan anggen kita nindakaken ibadah punika, monggo tansah anggen kita panjenengan sami kelingan imut sabar menawi awakipun piyambak niku saweg ngibadah. menawi awakipun piyambak awakipun piyambak punika saweg ngumawula wonten ngarsanipun Allah, saweg ngadhep sowan wonten ngarsanipun Allah. Sebab napa? Sebab kathah tiyang. Contonipun nalika salat, ya memang bleger awak iki ning masjid. Ananging manahipun boten kantenan plesir wonten ing pundi. Memang jasate iki ya ning masjid, ya salat, ya deklak-dekluk. Ananging terkadang pikiranipun wonten pekenipun, wonten kantoripun, wonten keluarganipun. Nah, punika ingkang kedah kita panjenengan sami tansah imut-imut. Kados pundi sepanjang perjalanan punika kita rumaos, kita sadar menawi kita saweg ngibadah, menawi kita saweg suwan wonten ngarsanipun Allah, menawi kita saweg ngadep Allah Subhanahu wa taala, sehingga tansah dipun hadiraken manahipun, nek aku ki agek ngibadah, nek aku ki agek ngadep Allah, nek aku ki agek golek ganjaran. Punika perkawis ingkang kedah kita panjenengan sami imut-imut. Saking kawula kula cekapaken semanten temtunipun kata sanget klentunipun, lan insyaallah badhe pun lajengaken tausiah punika, sebab tasih panjang menika dugi jam 7.25 tasih panjang insyaallah badhe pun lajengaken Ustaz Adib hafizahullahu ta'ala barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairah. Kita aturakan dumateng Ustaz Abu Abdurrahman Abdul Haq hafizahullahu ta'ala. Lajeng agenda selanjutnya, karena keberangkatan mungkin sekitar jam 7 lebih sedikit, dan sebagaimana biasanya mungkin 1 jam sebelumnya kita sudah harus siap di bandara ataupun di ruang tunggu di sana. Mungkin ada ini dari travel, mungkin sekedar untuk sebagai apa ya, ganjal perut mungkin. Ada sedikit mungkin agar persiapan supaya tidak nanti di jalan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sambil menunggu kita akan menyantap merahapi menopoh ingkang wonten, mugi-mugi mangke saged bisa menghindarkan apa yang tidak kita inginkan di jalan. Menika ingkang saged kulaturaken ala fumingkum la taksir, wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.